Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ahibati fillah. Arsadani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Durus Minal Quranil Karim. Pelajaran-pelajaran yang diambil dari Al-Quran Al-Karim. Di antara apa yang dijelaskan oleh Al-Quran Al-Karim adalah kewajiban bertauhid dan macam-macam tauhid. Maka kita masuk pada poin pembicaraan baru dalam apa yang disusun oleh Syekh Shalih Fauzan di kitab ini, diberi nomor poin yang ketujuh, yakni bayanu anwa'i tauhidi tsalatsah minal Qur'an. Penjelasan macam-macam tauhid yang tiga yang telah kita bicarakan atau kita telah baca pembahasannya secara global. Penjelasan macam-macam tauhid yang tiga ini dari Al-Quran. Berkata Syekh Shalih Fauzan, Al-Fauzan Hafizullah Ta'ala wa ra'ah, sabaqa an kulna. Sabaqa telah lewat, kita katakan, artinya kita katakan di depan, di pembahasan-pembahasan sebelum ini, innaha mustaqra'ah minal Qur'anil Karim. Pembagian tauhid yang tiga, macam tauhid yang tiga, itu didapati dari hasil membaca Al-Qur'an Al-Karim. Dibaca dengan seksama tentunya. Dibaca dengan diperhatikan. Maka didapati di dalam Al-Quran Al-Karim ayat-ayat yang menjelaskan macam-macam tauhid yang tiga tersebut. Wal ayat allati tu'khadu minha anwa'ut tauhid ats-tsalatsah katsirah. Dan ayat-ayat yang diambil darinya, yakni dari ayat-ayat tadi, macam-macam tauhid yang tiga ini, kathirah, sangat banyak. Jadi kalau kita perhatikan, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang macam tauhid yang tiga ini. Bahkan biasanya ayat-ayat tersebut kebanyakannya berurutan di satu surat, surah Al-Quran, dalam keadaan beriringan. Ada dalam satu ayat, ada dalam beberapa ayat, sebagaimana nanti apa yang akan kita lihat. Minha diantara ayat-ayat yang sangat banyak, yang di dalamnya menjelaskan tentang macam tauhid yang tiga, Suratul Fatihah. Yakni surat Al-Fatihah. Wahia awal suratin fil mushaf. Dan Al-Fatihah ini adalah surat pertama di dalam mushaf. Maka ini ada yang perlu kita cermati bahwasannya apa yang kita baca yang di dalamnya ada Al-Quran, itu penyebutannya adalah mushaf. Sehingga kurang tepat seorang bertanya, Quranku mana, Quranku mana? Benar, mushafku mana? Mushafku ditaruh mana? Seperti itu. Surat pertama yang ada di dalam mushaf adalah surat Al-Fatihah. Fiha anwa'u tauhidus salasa. Anwa' tauhidil salasa. Di dalam surat Al-Fatihah ini ada penjelasan tentang tiga macam tauhid. Faqauluhu, maka firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, fihi tauhidur rububiyah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rob, semesta alam. Makna Rob adalah yang memelihara alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Rububiyah. Ayat menunjukkan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang mengatur, memelihara alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Fihi tauhidur rububiyah, di dalam ayat ini alhamdulillahirabbil alamin ada penjelasan tentang tauhid rububiyah. Li'annal ayah asbatat rububiyatullah li jami'il alamin. Karena ayat menetapkan rububiyahnya Allah, pemeliharaannya Allah untuk semesta alam. Jami semua semesta alam. Wahum kullu ma siwa Allah, dan alam itu adalah apa saja yang selain Allah. Warab wal malikul mudabbir, dan Rab itu maknanya adalah yang berkuasa dan yang mengatur. Hingga ini rububiyah. Wa qauluhu ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin fihi tauhidul asma'i wa sifat. Ayat menunjukkan tauhid asma' wa sifat. Li isbati wasfillah fil ayatain birahmah wal mulki. Karena ayat menetapkan sifat Allah di dalam dua ayat ini, sifat rahmah, sayang, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian maliki yaumiddin, sifat al-mulk, yang berkuasa. Sekaligus wa isbat asma'i, penetapan nama, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Sehingga ayat ini menunjukkan tauhid asma wa sifat. Wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami isti'anah, memohon pertolongan. Menunjukkan fihi tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah, yakni memberikan peribadatan hanya kepada Allah. Maka dari satu surat terkumpul padanya penjelasan tentang asma wa sifat, rububiyah dan uluhiyah. Dikatakan di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalamnya ada penjelasan tauhid uluhiyah. Li dilalatil ayah ala wujubi ifradillah ta'ala bil ibadah wal isti'anah. Karena ayat menunjukkan wajibnya mengesakan Allah, menghanyakan kepada Allah Ta'ala dengan peribadatan dan isti'anah. Mil ibadati wal isti'anah mimbab ab khos bil'am. Mengatofkan suatu yang khusus karena isti'anah itu ibadah khusus. Sedangkan ibadah umum, jadi mengatofkan suatu yang khusus dengan suatu yang umum. Lita'kid, untuk mempertegas ibadah yang manapun, semuanya tidak boleh kecuali hanya diberikan kepada Allah saja. Surat pertama, kadzalika suratun nas. Demikian pula surat An-Nas, wa hiya akhiru surah fil mushaf. An-Nas itu surat terakhir di mushaf. Diambil yang pertama, yang terakhir. Untuk menggambarkan dari awal sampai akhir, banyak ayat yang menjelaskan tentang macam tauhid yang tiga ini. Di dalam surat An-Nas, surat terakhir yang ada di dalam mushaf, fiha anwa'ut tauhid ats-tsalatsah. Di dalamnya ada macam-macam tauhid yang tiga. Wa qauluhu qul a'udzu birabbin nas rububiyyah. Yang memelihara, mengatur manusia dengan nikmat-nikmatnya. Qul a'udzu birabbin nas. Hada tauhid rububiyyah. Jelas. Malik, na'am, malikin nas. Hada tauhidul asma'i wa sifat. Malik, asma'. Demikian pula, nama ini menetapkan sifat mulk, yang berkuasa, yang merajai manusia, sehingga tauhid ini asma wa sifat ilahinna, sesembahannya manusia. Ilah bimakna makhluk. Hada tauhidul uluhiyah, lengkap sudah. Ayat pertama, surat pertama, surat terakhir sama-sama menjelaskan tiga tauhid secara utuh. Kemudian wa kadzalika awwalu nida'in fil mushaf wa fi naw'i tauhid. Demikian pula seruan yang dengannya manusia diseru, diperintah. Lalu kita perhatikan, kita baca Quran. Perintah Allah pertama kali mentauhidkan Allah. Dalam di mushaf, di seruan pertama terkait dua macam tauhid. Wadzalika fi qaulihi ta'ala, ini terletak pada ayat ke-21, 22 surat Al-Baqarah. Allah menyeru, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firasa was-samaa' binaa' wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai sekalian manusia, ibadahlah kepada Rabb kalian. Perintah untuk ibadah kepada Rabb, tauhid uluhiyah tentunya. Alladhi khalaqakum waladina min qablikum. Alladhi khalaqakum waladina min qablikum. Menciptakan rububiyah. Telah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian. ibadah kepadanya agar supaya kalian bertakwa. Allati ja'ala lakumul arda firasha rububiyah wa sama'a bina'a rububiyah wa anzala minas sama'i ma'an rububiyah fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum arrasa rububiyah fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun nahani syirik uluhiyah ibadah lillahi wahdah. Maka jangan kamu jadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kamu tahu Allah sendirian menciptakanmu, memberi nikmat kepadamu, mengatur semua urusanmu. Maka jangan engkau sekutukan dengan tandingan-tandingan yang selain Allah dalam keadaan kamu tahu. Lama dzakara subhanahu wa ta'ala aqsaman nasi salatah. Kalau kita perhatikan dari surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ke 20, Allah berbicara tentang Quran, tentang tiga macam manusia. Al-Mu'minun pertama, kemudian setelah itu berbicara tentang innalladzina kafaru, orang-orang kafir. Kemudian wa minan nasi may yaqulu amanna billah ila akhirih, tentang munafik. Itu terus sampai ayat 19 baru Allah perintah dengan perintah yang pertama di dalam Al-Qur'an. Antum cari sebelum ini fi'il amr enggak ada. Perintah pertama ibadah kepada Allah. Setelah menjelaskan tiga macam manusia, manusia itu ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Sebetulnya kafir ataupun munafik ini hakikinya sama, sama-sama orang kafir, sama-sama kekal di neraka. Innal munafiqina fi dharqil asfal minan nar. Firman Allah dalam surat An-Nisa. Cuman beda karakter. Kafir sorohah dengan kekafirannya, terang-terangan. Munafik menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keimanan. Adapun mukmin zahir wa batinuhu iman. Kemudian barakallahu fikum, di sini dijelaskan, setelah menjelaskan itu semua, wajah ibadah nahwal ihtida bihidayatil Qur'an. Allah mengarahkan hamba-hambanya kepada mengambil petunjuk, menjadikan sebagai pedoman petunjuk, petunjuknya Al-Qur'an. Jadi kita jangan sampai melangkah dan lain sebagainya kecuali dengan bimbingan Al-Qur'an. Kalau ingin selamat, maka di sini kewajiban bagi kita untuk thalabul ilmi. Ketika kita tidak diperbolehkan oleh Allah untuk mengikuti dzan, persangkaan, tapi untuk mengikuti al-huda, yakni Al-Qur'an. Setelah demikian, fa'aqqaba dzalik biqaulihi. Allah susulkan firman-Nya, ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, ibadahlah kepada Rabb kalian. Wa huwa nida'am likafatil khalqi. Ini seruan untuk umum semua makhluk manusia. Li amrihim jami'an, dikarenakan ini perintah mereka semuanya. Bi ifradillahi bil ibadah wa adami israqi ayy ahadin ma'ah. Yakni perintah untuk semuanya mengesakan Allah, menghanyakan kepada Allah ibadah, dan tidak menyekutukan dengan seorang siapapun jika dia bersama Allah ayyi ahad. Wa hadha huwa tauhidul uluhiyah. Ini tauhid uluhiyah. Tsumma ja'a bi tauhidir rububiyah dalilan 'alaih. Kemudian Allah datangkan tauhid rububiyah sebagai apa? Dalil akan wajibnya tauhid uluhiyah. Allah berfirman, alladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun, alladzi ja'ala lakumul arda firasa wassama' bina' wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Di sini barakallahu fikum, rububiyah Allah. Allah yang menciptakan manusia semuanya. Allah yang menjadikan fasilitas hidup mereka, bumi dan langitnya. Allah yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hingga berbuah sebagai rezeki bagi manusia. Rububiyah. Dan ini Allah saja yang melakukannya. Alaysat hadhi af'alullah jalla wa ala. Bukankah ini perbuatannya Allah Ta'ala menciptakan, membuat bumi, langit, sebagai fasilitas tempat hidup dan fasilitas hidup di sana, turunnya hujan, tumbuhnya tumbuhan, hingga dihasilkan rezeki, entah dimakan langsung, dijual. Ini semua Allah sendirian di dalam mengkaruniakan. Hada tauhid rububiyah, ini tauhid rububiyah. Dakarahu subhanahu wa ta'ala dalilan ala tauhidil uluhiyah wa burhanan alaih. Allah sebutkan ini sebagai dalil akan tauhid uluhiyah dan bukti atas tauhid uluhiyah. Dari mana bukti dalil? Fakama annahu yaf'alu hadhil asya' wahdah fa innahu la yastahiqul ibadah ahadun ghairu bal hiya haqqun khalisun lahu subhanah. Sebagaimana Allah yang berbuat ini semua, menciptakan, memberi rezeki dan lain sebagainya, maka sungguhnya tidak berhak peribadatan itu diberikan pada siapapun juga selain Allah. Karena yang memenuhi apa yang kita butuhkan, bahkan yang menciptakan kita, hanya Allah. Otomatis peribadatan hak murni Allah saja. Allah sebutkan, yang beri apa-apa itu Dia. Masa kamu terima kasih kepada yang selainnya? Nah, kecuali si ini beri, si itu beri. Kamu harus rata bagi. Namun ketika hanya Allah yang mulai dari yang menciptakan, mulai dari yang memberi rezeki, mulai dari yang memberi fasilitas hidup, maka tentunya hanya kepada Allah lah kita mengabdi, kepada yang memenuhi apa yang kita butuhkan. Maka di sini barakallahu fikum, Allah sebutkan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Dzakara fi hadhil ayah naw'ai tauhid. Tauhidul uluhiyah li'annahu al-maqsudul a'dham. Disebutkan di dalam ayat ini, ayat Al-Baqarah ayat 21-22, dua macam tauhid, tauhid uluhiyah, dan ini disebutkan karena ini adalah maksud terbesar dari diciptakannya manusia untuk beribadahnya kepada Allah. Wa dzakara tauhidar rububiyah dalilan 'alal uluhiyah wa mustalziman lahu. Kenapa disebut tauhid rububiyah setelahnya? Karena tauhid rububiyah itu dalil dasar atas tauhid uluhiyah dan alasan yang mengharuskan seorang mentauhidkan Allah dari tauhid uluhiyah. Karena Allah sendiri yang memfasilitasi kamu wahai manusia, maka mengabdilah hanya kepada satu-satunya zat yang memfasilitasi kamu di dalam hidup. Maksudnya seperti itu. Disebut tauhid rububiyah ini karena tauhid rububiyah inilah secara analogi logika manusia itu ya pas. Misalnya kita bekerja kepada satu perusahaan, dia yang menggaji kita, memberi apartemen, mobil, gaji. Tentunya tidak mungkin kita kemudian juga bekerja di tempat lain yang dia tidak berikan apa-apa ke dia, kecuali tambahannya saja. Marah, wajar. Mestinya kami beri kamu suatu yang totalitas lengkap. Apa yang kamu butuhkan mulai dari rumah, gaji, mobil, kendaraan, pendidikan anak-anak. Kemudian kamu kurang totalitas, menduakan ya sana, ya sini. Bisa marah. Tentunya seperti itu. Karena sudah totalitas. Allah totalitas. Maka bagaimana kita mengabdi kepada selainnya. Wa iyadu billahi min dalik. Wa amara bidhalik jami'an nas. Allah perintahkan untuk mentauhidkan Allah dalam tauhid uluhiyah, ubudiyah. Itu semua manusia. Tidak terkecuali. Kama qala fi ayatin ukhra, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat yang lain, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya beribadah kepadaku saja. Kata Abdullah ibn Abbas di dalam menafsirkan kelima, liya'buduni ay yuwahiduni. Dimana disebutkan di dalam tafsir Quranil Azim Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Fa'akbara anna hadainil alamainil azimain, alamil jin wa alamil ins, lam yuhlaqa illa liqiyami bi ibadatillah wa ifradihi biha wa tauhidihi fi uluhiyatihi. Maka Allah habarkan di dalam ayat ini tentunya bahwasanya dua alam yang besar ini, alam manusia, alam jin dan alam manusia, banyak jumlahnya, tidaklah keduanya diciptakan oleh Allah, jin dan manusia ini, kecuali untuk menunaikan peribadatan kepada Allah. Dan mengesakan peribadatan tersebut hanya untuk Allah. Mentauhidkannya di dalam uluhiyah, penyembahan. Setelah itu, ثُمَّ نَهَا عَنِ الشِّرْكِ fi akhiriha. Allah di akhir ayat ini, tepatnya di akhir ayat 22 surat Al-Baqarah, melarang syirik. Allah berfirman, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kamu tahu, kalian tahu. Anda dan ay suraka tusrifuna lahum syai'an minal ibadah. Andad itu sekutu yang disekutukan dengan Allah, yang kalian arahkan kepada mereka satu dari macam-macam ibadah. Misalnya kamu bersyukur kepadanya, meminta kepadanya, satu saja, isti'anah saja, minta tolong, tidak boleh. Wa antum ta'lamun, yang dimaksud dalam keadaan kalian tahu, annahu la syarika lahu fi rububiyatihi yusarikuhu fi hadhil umur khalqi samawat wal ard wa inzalil matar wa imbatin nabat antum ta'lamun anahu la ahad yusarikullah fi hadhihi al-umur. Fa kaifa tusarikun ma'ahu ghairah fil ibadah. Dalam keadaan kalian tahu bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah di dalam rububiyahnya. Yang bersekutu dengan Allah di dalam perkara-perkara ini. Menciptakan langit. Siapa yang menciptakan langit selain Allah? Sendirian Allah. Menciptakan bumi. Menurunkan hujan. Menumbuhkan tumbuhan. Dalam keadaan kalian tahu tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan Allah dalam perkara-perkara tadi, menciptakan dan lain sebagainya. Maka bagaimana kalian sekutukan Allah dengan yang lainnya di dalam peribadatan? Nah, maka suatu yang tidak baik, zalim. Wa qala subhanahu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu al-Baqarah ayat 123. Demikian pula hada fi tauhidil uluhiyah wal ilahu ma'nahul ma'bud wal uluhiyah al ibadah wal khub. Ini juga firman Allah Ta'ala yang lainnya, surat Al-Baqarah ayat 163, menjelaskan dan sembahan kalian, sembahan yang benar itu sembahan yang satu saja, tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Ini juga di dalam tauhid uluhiyah. Wal ilah maknanya ilah itu al-ma'bud, yang disembah. Wal uluhiyah yang dituhankan, yang diibadai dengan rasa cinta. Al-ibadatu wal khub. Wal makna ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ma'budukum bihaqin ma'budun wahid. Sembahan kalian yang benar itu sesembahan yang satu. La ilaha illahuwa aila ma'buda bihaqin siwahu. Tidak ada sembahan yang benar selain Dia. Kemudian masih kelanjutan ayat ini, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahuwa ar-rahmanur rahim. Hada dakhilun fi tauhid al-asma'i wa sifat. Ini masuk pada tauhid asma' wa sifat. It fihi isbatu ismain lillah. Ketika di dalam ayat ini menetapkan dua nama dari namanya Allah, yakni isbatu sifatir rahmah. Kemudian ayat yang lainnya, kita selesaikan. Masih 5 menit. Wa qawluhu inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki lati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai ma'an fa ahya bihil ard ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah wa sahabil musakhari baina samai wal ard la ayatin liqaumi yaqilun. Surat Al-Baqarah ayat 164. Nah, ini kelanjutannya tadi. Dan sungguh di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, dan perbedaan malam dan siang, dan bahtera yang berjalan di lautan, dengan apa yang manusia dengannya mengambil manfaat, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, yang dengan air tadi tanah yang gersang mati hidup setelah gersang dan mati tadi, dan dengan tumbuh-tumbuhan air berkembang biak di bumi tersebut, yakni berbagai macam binatang melata termasuk manusia, dan juga pengaturan bertiupnya angin dan awan yang tunduk baina sama'i wal ard, terjadi di antara langit dan bumi, itu semua tanda-tanda kekuasaan dan keesaannya Allah bagi orang yang berakal. kita melihat hujan turun, sudah mendung, tidak jadi hujan. Berarti ada yang berkuasa, bukan mendung yang menurunkan hujan. Nyatanya dia ada, kadang tidak turun. Nah, tiba-tiba ada angin, ngusir, mendungnya enggak jadi hujan. Siapa ini? Allah Jalla wa'ala. Dan hanya satu. Karena ketika angin bertiup ke barat, enggak ada satu pengen bertiup ke timur. Sehingga tabrakan anginnya macet. Ke barat semua. Berarti enggak ada pertentangan. Kita kalau dua orang saja, yang satu pengen nyurung, yang satu pengen nahan, tidak bisa kompak. Menunjukkan satu. Maka dari itu ini semua adalah ada tanda-tanda keesaan Allah. Hadza fi tauhidir rububiyah. Ayat ini mutlak setelah tadi wa ilahukum ilahu wahid tauhid uluhiyah. Ar-Rahmanur Rahim asma wa sifat. Penciptaan langit, bumi, malam, siang, lautan tauhid rububiyah. Dzakarahullah dalilan wa burhanan ala tauhidil uluhiyah. Ini disebutkan sebagai dalil dan bukti akan wajibnya mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Walidza akhbara anna fi dzalika ayat ay dilalat wa barahin ala istihqaqillahi lil ibadah duna ghairihi. Karena inilah dikabarkan sungguh di dalam semua itu ada ayat tanda-tanda bagi orang yang berpikir, punya akal. Maksudnya adalah tanda yang menjadi dalil dan bukti akan hanya Allah sajalah yang berhak untuk diibadai, bukan yang lainnya. Wa fi hadhil ayat aqsamut tauhid tsalatsah wa hakadha tajiduha mutajawirah fil Qur'anil Karim. Di dalam ayat-ayat ini ada tauhid yang tiga juga. Maka seperti itulah kamu akan jumpai ayat-ayat berbicara tentang tauhid yang tiga ini mutajawirah. Berdekatan, beriringan, satu ayat bicara tiga macam tauhid. Satu surat berdekatan berbicara macam tiga macam tauhid ini. Kamu akan jumpai seperti itu fil Qur'anil Karim. Di dalam Al-Qur'an. Maka jadi yakin kita bahwasannya pembagian tauhid itu ada tiga adalah dari Al-Quran Al-Karim. Dari memperhatikan ayat-ayat yang dibaca, bukan sekedar pembagian yang merupakan ijtihadnya para ulama. Ini perkara yang jelas gamblang bagi orang yang yakilun. Bukan cuma punya akal dan mengasah akalnya untuk memperhatikan, mencermati dan memahami Al-Qur'an Al-Karim. Nah, adapun barakallahu fikum hikmah di dalam apa yang Al-Qur'an tetapkan dari tauhid rububiyah, apa hikmahnya, dan selanjutnya nanti akan kita lebih detail lagi membahas lebih rinci lagi insyaallah taala. Kita baca pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat, menambah keyakinan kita dan pemahaman kita tentang tiga macam tauhid ini diambil dari Al-Quran Al-Karim. Bukan pemikiran atau hasil ijtihad para ulama. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.